Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah lalu keutamaan dan besarnya balasan orang-orang yang jujur, dan karena pentingnya perkara itu, Allah memerintahkan kepada mukminin untuk menjadi bersama orang-orang yang jujur. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin, dalam At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Dan Allah kabarkan pula bahwa kejujuran itu selalu baik bagi orangnya. Firman Allah, fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Dan ketika telah jelas perkara, pasti kalau saja mereka jujur kepada Allah, maka niscaya itu yang terbaik bagi mereka. Kejujuran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membagi manusia antara dua kelompok, as-sadiq dan munafik. Imma hadha wa imma hadha. Allah sebutkan, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim. Agar Allah membalas orang-orang yang jujur dengan karena kejujuran mereka, satu kelompok. Wa yu'adzibal munafiqin, atau Allah azab orang-orang munafik. Atau Allah, jika itu Allah kehendaki, atau Allah memberikan tobat kepada mereka. Ini kelompok yang lain. Dua. Orang imma dia mukmin shadiq, mukmin dan jujur dalam imannya, atau dia termasuk golongan munafikin. Maka seperti kata Imam Ibnu Qayyim, as-sidq, kejujuran dalam perkataan, samanya lisan. Sama sehingga tidak berbeda antara apa yang dia ucapkan dengan yang dia ketahui. Tidak berbeda antara yang dia ucapkan dengan kenyataan, dengan fakta yang ada. Jujur. Apa adanya. Telah lalu kisah Ka'ab bin Malik. Jujur dalam perbuatan adalah istiqomah seorang hamba dalam menjalankan perintah istiqomah dalam mutaba'ah kepada Rasul SAW. Jujur di dalam ahwal, dalam kondisinya, sehingga amalan hatinya dan anggota tubuhnya sama. Selalu dia jaga keikhlasannya, selalu dia berjuang, berusaha untuk menjaga keikhlasannya dalam setiap amal ibadahnya. Demikian jujur dalam setiap kondisinya. Kejujuran, Allah membimbing kepada kaum mukminin agar memohon selalu kepadanya untuk dijadikan awalannya adalah kejujuran dan akhirannya agar juga dalam kejujuran, agar masuknya, permulaannya bermula dari kejujuran, keluarnya berakhir juga di atas kejujuran. Firman Allah, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan ucapkan doa, Rabbi, Rabku, masukkan aku pemasukan awalan yang jujur, bermula dengan kejujuran, dan keluarkan aku akhiran keluaran yang juga di atas kejujuran. Ketika Allah mengabarkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan untukku lisana sidq, lisan kejujuran, fil akhirin. Arti daripada ayat-ayat ini berakhir dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qamar, innal muttaqin fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa, mereka itu berada di sungai-sungai, di jannah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat kejujuran di sisi Allah yang maha kuasa. Di dalam ayat ketika Allah memerintahkan mukminin untuk memohon kepadanya masuknya bermula dari kejujuran, karena nanti akhiran mereka juga akan berujung kejujuran dan berakhir nanti di jannah, maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, nasallallahu min fadlih. Maka permulaan masuk dengan kejujuran, di mana masuknya, keluarnya seorang hamba selalu dengan hak. Karena Allah semata dalam keridhoannya mencari ridha Allah. Itu yang dia harapkan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, beliau bersama para sahabatnya, mudkhala sidqin, dengan kejujuran, ikhlas lillah ta'ala, meninggalkan Mekah, kota yang begitu sangat beliau cintai. Mereka sahabat meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya, di situ harta benda mereka, mereka tinggalkan semuanya. Awal masuk Madinah dimulai dengan kejujuran karena Allah, mengharap ridhonya. Maka Allah berikan kepada mereka pertolongannya, kemenangannya. Mereka dapati apa yang mereka cari, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu berbeda ini saat musuh-musuh Allah juga sama masuk Madinah, tapi masuknya mudkhalal kadzib, masuk dimulai dengan kedustaan. Saat terjadi Al-Ahzab, perang Ahzab, kita tahu Khandaq, mereka masuk Madinah, Yahudi, musyrikin, suku-suku Arab yang di luaran sana gabung jadi satu, menggalang kekuatan masuk Madinah, tapi tujuannya memerangi Rasulullah, memerangi para sahabat. Keinginannya adalah menghancurkan Islam dan muslimin. Itu yang menjadi awal mula pemicu mereka masuk. Permulaannya dari situ, kedustaan. Memerangi al-haq. Menentang Allah dan Rasulnya. Maka hasil yang diperoleh pun jauh berbeda. Yang Rasul dan para sahabatnya adalah kemenangan, kebahagiaan. Yang musuh-musuhnya, karena awal masuknya bermula dengan kedustaan, Allah hancurkan. Allah porak-porandakan mereka, diluluh lantakkan semuanya oleh Allah. Begitu pula saat Rasulullah keluar. Keluarnya pula keluar kejujuran. Berjihad bersama para sahabatnya. Membela agama Allah. Keluar ke Badar. Bermula dari kejujuran. Mukhraja sidqin. Maka diberi kemenangan oleh Allah. Allah bersama mereka, dibela. Beda dengan Quraisy musyrikin saat itu. Yang juga keluar, tapi dengan kedustaan. Membela kekufuran. Mengusung kemusyrikan. Kedustaan. Maka mereka pula dihancurkan dan dihinakan oleh Allah SWT. subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf disebutkan sebagian mereka kalau keluar rumah, mereka memandang ke langit dan berdoa, Allahumma inni a'udhu bika an akhruja mukhrajan la akunu fihi dhaminan alaik. Karena dia mau keluar. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu agar keluarku ini bukan keluar yang tidak engkau jamin, tidak engkau lindungi. Ketika keluarnya bukan karena Allah, bukan lillah, bukan keluar yang jujur. Apa yang kamu harap? Apa yang mau kamu perbuat dengan keluar rumah ini? Kamu mau ngapain? Apa yang kamu inginkan? Mereka berlindung diri kepada Allah dari keluar yang tidak mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kejujuran tidak akan meninggalkan orangnya. Setiap orang bahkan yang keluar dari rumahnya, entah itu dia masuk ke pasarnya, ini tempat dia berdagang, jualan, cari nafkah. Kalau memang itu bermula dari kejujuran, bismillah, dia mengharap ridha Allah. Kalau memang dagang, ya dagang dengan jujur. Dia tidak menipu. Dia tidak dusta. Dia tidak memutarbalikkan. Tidak menutup-nutupi. Maka itu keluarnya berakhir juga dengan kejujuran. Akan dipermudah rizki baginya. Allah barokai usahanya. Maka seperti apa masukmu, seperti itu keluarmu. Bagaimana permulaanmu, seperti itu akhiranmu. Bermula dari mudkhal. Awalanmu seperti apa? Kamu jujur kepada Allah? Lillah ta'ala? Karena Allah mengharap ridhonya? Itu yang kamu inginkan dan Allah maha tahu niat dan tujuan masing-masing hambanya, apa yang mereka inginkan. Maka kalau seperti itu, jujur, karena Allah, Allah permudah. Allah ringankan kebaikan. Allah lindungi. Allah bela. Makanya Allah perintahkan mukminin berdoa. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Agar seorang hamba selalu dalam perlindungan Allah, dalam pembelaannya, dan seorang hamba sangat membutuhkan, selalu butuh pertolongan dari sisinya. Al-sidqu, kejujuran, itu tuma'nina, membuat tenang, tentramnya hati. Makanya dalam hadis Hasan bin Ali di Tirmidzi, Rasulullah katakan, as-sidqu tuma'nina, wal-kadhibu riba. Kejujuran itu tuma'nina, tenang. Hatimu tenang. Dadamu akan tentram hatimu. Sebagaimana kedustaan riba hanya mendatangkan keraguan dan kebimbangan, gelisah. Enggak akan tenang orangnya ketika dusta dan tidak jujur. Gelisah hatinya. Enggak akan bisa tenang. Tersiksa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran ditafsirkan oleh para ulama salaf dengan beberapa tafsiran sama satu dengan yang lain. Biasa ulama menafsirkan dengan beberapa bentuk dari yang mereka tafsirkan. Tidak berarti membatasi hanya itu. Ada di antara mereka yang mengatakan kejujuran itu al-wafa lillah bil amal. Jujur kepada Allah, menunaikan setiap amalan yang Allah perintahkan, ditunaikan dengan baik, itu jujur. Ada pula yang menafsirkan kejujuran itu muwafaqatus sir an-nutq, samanya niat atau hati dengan lisan. Hati itu semula tersimpan, gak ada yang tahu. Maka lisan dijadikan itu mighraf ma fil qalb, gayungnya kalbu, layaknya kalau sesuatu itu dinampan atau kuali, panci, masih di dalam panci, kamu gak tahu ini isinya apa, rasanya bagaimana, maniskah, pedeskah, gurihkah, kurang garam atau apa, kamu gak ngerti, tersimpan masih. Begitu kamu gayung, kamu rasakan, oh ternyata pedas, ternyata manis, ternyata enak, ternyata enggak enak. Baru kamu ketahui saat kamu gayung dan kamu rasakan. Hati, isi diri seseorang apa dalam hatinya, enggak ada yang tahu. Tapi lisan ini gayungnya. Maka orang yang berkata baik, berkata jujur, berarti pertanda yang di dalam hatinya adalah kebaikan. Yang tersimpan dalam kalbunya adalah kebaikan. Kalau lisannya berkata dusta, berkata jelek, maka pertanda yang tersimpan di dalam hatinya adalah kejelekan. Na'udzubillah. Gayungnya adalah lisan. Ada juga yang menafsirkan kejujuran itu sama antara yang tampak, yang dia tampakkan di depan orang, maupun yang dia sembunyikan di belakang mereka. Sama. mau di depan orang, mau di belakang, dia adalah dia. Enggak berubah. Tidak berganti warna. Satu. Ya seperti itulah dia. Tidak ada beda. Demikian penafsiran A'immah tentang pentingnya arti kejujuran. Memang awalnya mungkin terasa berat dan pahit. Makanya mereka katakan, para ulama, membawa kejujuran itu seperti memikul gunung. Tidak akan mampu memikulnya kecuali yang punya azam besar. Punya azam, punya tekad untuk berbuat baik. Maka dia akan berjuang untuk tetap mempertahankan memikulnya. Yang azamnya enggak kuat, enggak akan mampu memikul dan memperjuangkan kejujuran. Berat ini, beresiko ini. Awal yang terasa pahit, awal yang dia rasa berat, mematahkan semangatnya untuk jujur. Maka dia tinggalkan kejujuran itu. Sebagian mereka mengatakan, kedustaan sebaliknya ringan, bahkan seperti sehelai bulu. Bulu burung ringan sekali. Ya seperti itulah dusta. Enggak berat. Orang yang berdusta itu enggak berat untuk dusta. Enteng sekali baginya. Mau berdusta seperti apa? Enggak ada dalam hitungan dia. Resikonya, dampaknya gampang baginya. Maka orang tidak akan mencium wangi dan aroma kejujuran kalau dia bermudahanah pada dirinya sendiri. Kalau dia mengorbankan prinsip agamanya, kalau dia mengorbankan manhajnya demi kepentingan dunia atau pribadinya, enggak akan dia mencium wanginya kejujuran. Enggak akan dia mengerti pentingnya dan mulianya kejujuran. Karena dia tipe orang yang rela dan berani mengorbankan agamanya untuk kepentingan dunianya. Tapi orang yang tidak ingin dicela karena kedustaannya, orang yang berjuang mempertahankan agamanya, prinsip-prinsip manhajnya, mungkin terasa berat, tapi di situ dia mencium wanginya kejujuran. Di situ dia merasakan indahnya arti dari kejujuran, besarnya manfaat kejujuran. Demikianlah para ulama dan a'immah kita menjelaskan kepada kita betapa besar arti dari kejujuran dan besarnya pahala serta balasan Allah bagi mereka yang jujur. Intinya segalanya butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan. Kejujuran membutuhkan perjuangan. Kejujuran menuntut adanya keseriusan. Tidak bisa itu dengan main-main. Khudzil kitaba biquwwah. Allah perintahkan untuk kitab itu pun diambil dengan kekuatan. Artinya dengan keseriusan. Jangan main-main dalam agamamu. Jaga kejujuranmu. Maka orang yang jujur, hatta kepada musuhnya pun dia akan jujur. Gak akan dia berdusta. Saat Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk menghitung perkiraan hasil panen Yahudi. Diperkirakan misalnya kebunnya sekian hektar, maka ini misalnya keluarnya 10 ton misalnya. Dengan perkiraan itu nanti akan diketahui diambil berarti zakatnya sekian. Begitu mereka datang, orang Yahudi ketakutan. Karena dalam pikiran mereka seperti mereka yang sering dan selalu menipu, berdusta, khianat. Karena takutnya nanti akan, menurut mereka, dihitung lebih. Lah kalau perkiraannya 10 ton misalnya, keluarnya nanti zakatnya misalnya, taruhlah gampangannya 100 kilo, 1 kintal. Tapi kalau diperkirakan ini misalnya, padahal cuma 10 ton, dihitung, oh ini 25 ton. Berarti kan akan lebih banyak zakatnya yang diambil. Ini 50 ton, tambah lebih banyak lagi nanti zakat. Mereka takut seperti itu. Dikira sahabat seperti itu. Maka begitu datang, berusaha mereka membujuk para sahabat dengan riswah. Ini diberi sogoan, dikasih harta, dikasih ini, dikasih itu. Maunya jangan dilebihkan perkiraannya apa adanya. Marah, ditolak oleh para sahabat. Kalian kira kami orang-orang yang berdusta. Dan alhasil dilihat dan diperkirakan seperti apa adanya. Ini 10 ton. Maka zakat kalian sekian. Di situ mereka melihat kejujuran para sahabat Nabi. Bahkan kepada musuh-musuhnya, Yahudi. Dan mereka katakan, dengan ini, yakni dengan kejujuran seperti ini, dengan ini langit dan bumi ditegakkan. Orang gak akan bisa hidup kecuali dengan kejujuran. Kamu mau usaha, kamu mau berdagang, kamu mau belajar, kamu mau segalanya. Gak akan bisa tanpa kejujuran. Dagang akan rusak perdaganganmu. Kamu akan ditinggalkan orang kalau kamu gak jujur. Kalau kamu memanipulasi, kalau kamu dusta, menipu. Orang gak akan mau kongsi denganmu Orang gak akan mau syarikah, kerjasama. Gak akan maju usahamu kalau kamu gak ada kejujurannya. Bahkan kepada musuh-musuhnya. Makanya Yahudi mengatakan, dengan ini, kejujuran ini, langit dan bumi ditegakkan. Tidak bisa tanpa kejujuran. Butuh jujur. Berusahalah kita semua. Jujur dalam berbicara. Jujur dalam berbuat. Beramal. Lillah. Jujur sama apa yang kita tampakkan ini dengan apa yang di belakang orang. Jujur. Membutuhkan kesungguh-sungguhan. Jujur dalam istiqomah kita. Kita yang dilihat seperti ini, kita pula yang tidak mereka lihat sama seperti ini. Butuh kejujuran. Dan itu akhlak mulia, sifat agung yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Bahkan Allah sifati dirinya dengannya. Allah puji dirinya karenanya. Kejujuran. Begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu jujur, berkata jujur, beramal jujur, istiqamah dengan jujur. Masuk kita bermula dengan kejujuran, keluar dan akhiran kita dengan kejujuran. Jujur dalam muamalah, jujur seorang anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anak, suami pada istri, istri kepada suaminya, semuanya. Waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan ikhwanukum. Nagra' ma tayassar. Kita ambil sebagiannya. Jika seorang bermuamalah baik terhadap temannya, tapi buruk terhadap keluarganya, termasuk sikap dusta atau tidak jujur dalam beragama, menunjukkan kejahilan seseorang. Khairukum, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian pada keluarganya. Dan aku, kata Rasul, yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Dirham, ini harta yang kamu infakkan kepada orang lain, dengan harta yang kamu infakkan kepada keluargamu, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, lebih afdal, adalah yang kamu infakkan pada keluargamu sendiri. Makanya Rasulullah katakan, ibda' biman ta'ul, mulailah perbuatan baik, bersedekah terhadap orang yang ada di bawah tanggung jawabmu. Istrimu, anakmu, mereka paling berhak mendapat kebaikanmu. Sebagian orang seperti ini, di luar baik kepada temannya, royal, menjamu mereka, traktir, makan, minum, senang dengan mereka. Begitu di rumah, mukanya murung durja, kaku, pelit kepada keluarganya sendiri. Mayasluhar. Keluargamu paling berhak terhadap kebaikanmu sebelum orang lain. Ada sebagian yang berdagang seperti makanan, barang dagangannya tersebut ada kekurangannya, tapi yang membeli tidak mau memberi saran atau tidak berkata jujur terhadap dagangan saudaranya itu. Kalau saja dia berkata jujur, si penjual tersebut akan memperbaiki barangnya. Nah, itu yang seharusnya. Wadin, nasihat, dan agama ini nasihat. Nasihat itu tiang utama yang terpenting dalam agama ini. Keinginan terbaik untuk saudaramu. Dan baiat, poin baiat para sahabat kepada Rasul, an-nushh likulli muslim. Untuk mereka selalu bernasihat kepada setiap muslim. Maka sampaikan kalau memang kamu tahu. Kalau memang itu terkait makanan, ya sampaikan. Misalnya makanan ini begini, begitu. Kamu mungkin sungkan, risih. Ya kan bisa tanpa secara langsung kamu tulis surat misalnya. Afwan, maaf. Di barang dagangan kamu begini, begini, begini, tolong dibenahi. Jangan kamu pelit dengan nasihat atau peringatan kepada saudaramu jika kamu tahu itu ada padanya. Nasihat bagi para aba yang sering apa ini? Kopdar, kopi darat maksudnya. Sering kopi darat malam-malam sampai larut. Nah, nyampe rumah. Bila absen, dikira takut istri. Sering kopdar malam, bangun subuhnya kesiangan. Hadza ghalat. Wallahu alam, ini terkait apa kopi daratnya. Tapi kalau yang dimaksud sekedar ngobrol, mayasluh, enggak benar. Hanya sekedar ketemuan sama teman, sama ikhwan, di mana ngobrol ke sana kemari, cerita ini itu sampai larut malam, baru pulang karena kemalaman tidurnya, akhirnya kelewat subuhnya. Haram. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan terkait melihat Allah di akhirat, fa idza stata'a ahadukum alla yaghlibannahu salatun qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'al. Maka kalau kamu bisa tidak terkalahkan oleh sholat sebelum terbitnya matahari, subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, asar, maka lakukan. Kata Al-Hafidz, makna tidak terkalahkan, jangan sampai kamu terlewat dua waktu ini terutama, subuh dan asar. Jangan sampai sholat sudah selesai, orang sudah pada pulang masjid, kamu baru bangun. Berarti kamu terkalahkan. Maknanya apa? Berarti makna hadis, bagaimana supaya kamu gak terkalahkan? Lakukan antisipasi-antisipasi supaya kamu gak kalah, gak tertinggal. Misalnya, jangan tidur malam-malam. Dengan itu kamu bisa bangun cepat. Adzan pertama sudah bangun. Sholat witir atau paling tidaknya adzan subuh. Kamu bisa bangun. Qabliyah dua rakaat, kamu bisa ke masjid. Pasang alarm misalnya. Supaya mengingatkan kamu ini sudah waktu subuh. Lakukan hal-hal antisipasi supaya kamu tidak terkalahkan. Dari dua waktu ini. Agar kamu melihat Allah di akhirat kelak. Jangan terkalahkan dari dua waktu ini. Kamu bergadang, ngobrol tanpa arti, gak ada guna. Haram. Sampai kemudian tertinggal dari sholat wajib berjamaah. Urusan ungkapan orang kamu dianggap takut istri, takut ini, biarkan. Orang menganggap seperti apa. Takut istri yang tercela ketika takut kepadanya membuat dirimu meninggalkan perintah syariat. Takut tercela ketika membuat dirimu bahkan meninggalkan prinsip-prinsip manhaj, membuat dirimu berani melakukan penyimpangan, melakukan yang haram karena tuntutan istri. Itu takut istri yang tercela. Adapun kalau memang seperti ini konteks pertanyaannya, takut yang terpuji. Bagus kalau istrimu marah-marah mungkin. Kalau memang benar misalnya. Karena dia ingin baik buat kamu suaminya. Supaya kamu gak terlambat bangun subuh, bisa sholat subuh berjamaah. Dan begitu seharusnya istri mengingatkan suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana sikap suami yang lemah menasihati istrinya yang sering ghibah? Yes. Bertakwalah kepada Allah, mau dibilang apa? Bagaimana seorang suami kok lemah? Suami itu Allah jadikan qawwam. Ar-rijal qawwamun 'alan-nisa. Qawwam itu maknanya kabiruhum. Sayyiduhun, pembesarnya, pengaturnya, penguasanya. Itu suami. Layaknya penguasa, layaknya pembesar, pemimpin. Apa iya ada pemimpin lemah dalam mengatur dan takut kepada bawahannya? Bagaimana dia menjadi pemimpin? Jika lemah dalam memimpin, rusak pimpinannya. Wanita itu Rasulullah sebutkan fa innama hunna awanin indakum. Istri kalian itu tawanan bagi kalian. Makanya diingatkan bertakwalah, berbuat baiklah kepada istrimu karena dia tawanan. Layaknya tawanan bagaimana? Kalau dalam peperangan misalnya ketangkep satu musuh jadi tawanan kita. Kalau baik yang menawan, ya diberi makan layak, diberi tempat tinggal yang layak. Tapi kalau zalim yang menawan, wah celaka itu tawanan. Taruh di tempat yang kumuh, yang bau, yang becek. Kasih makan busuk dan lain sebagainya. Intinya tawanan. Tergantung baik-baiklah dalam menawan istrimu. Dia tawanan. Apa iya ada orang menawan takut pada tawanannya? Oh, tawanan kok. Tawanan yang takut kepada yang menawan. Oh, ditawan dia dalam tawanan. Suami itu pemimpin. Sadari itu. Tanggung jawabmu di hadapan Allah. Hatta yas'alar rajul fi ahli baitih. Allah akan tanya setiap pemimpin sampai Allah tanya setiap suami bagaimana dia memimpin keluarganya. Dia jaga atau dia sia-siakan. Sadari tanggung jawab besar itu. Mohon nasihatnya untuk istri yang sulit dinasehati dan terkadang meninggikan suara di hadapan suami. Seperti tadi. Problem pertama ada pada sang suami. Kok bisa istrimu mengangkat suara di hadapanmu? Kamu yang menawan kok. Apa ada kisahnya? Pernah terjadi? Tawanan berani bentak-bentak kepada yang ditawan. Tawanan ya ketakutan lah. Dinklu begini, tawanan. Iya pak, ya, dari seret ke sana kalau tawanan ya, tawanan sungguhan. Seret ke sana, suruh masuk penjara, suruh keluar, suruh makan, suruh ini. Berarti problem ada pada dirimu. Ada yang harus kamu koreksi pada dirimu. Kamu ini suami tipe apa, seperti apa, kok bisanya? Suami istrimu berani membentak-bentak kamu. Bagaimana kamu memimpin? Bagaimana kamu mengkondisikan dia sebagai istri, bawahanmu, tanggung jawabmu? Suami itu sayyid. Sayyid, tahu ya? Sayyid itu tuan. Tuan layaknya budak. Punya tuan, dihormati, dimuliakan. Makanya dalam Quran, Allah sebutkan suami itu dengan sebutan sayyid. Di mana? Di ayat mana? Ada yang tahu? Di ayat mana Allah sebutkan suami itu sebagai sayyid? Hah? Pertanyaan siapa yang bisa jawab? Di ayat mana Allah sebutkan suami itu sebagai sayyid? Di mana? Angkat tangan yang tahu. Di surat Yusuf alaihissalam. Ma'ruf kisah Nabi Yusuf. Begitu beliau mau lari keluar kamar dikejar oleh perempuan ini. Apa yang Allah katakan? Wa alfaya sayyidaha. Yakni zaujaha. Sayyidaha. Sayyid. Allah sebutkan. Dikembalikan kepada sang istri. Sayyidaha. Ha. Iya. Tuannya. Karena suami memang sayyid. Pemimpin. Tuan. Harus dihormati, ditaati, didik istrimu untuk begitu, menghormatimu, patuh, tentunya fil ma'ruf. Ummu Darda As-Sughra, Hujaimah, atau disebut namanya Juhaimah, rahimahullah. Kalau meriwayatkan hadis di Muslim, ketika dia riwayatkan dari suaminya Abu Darda, beliau bawakan sanadnya haddatsani sayyidi. Ini hadis ini aku peroleh, aku dengar dari tuanku, yakni suamiku. Disebut tuan. Begitu. Putri Sa'id bin Musayyib rahimahullah menggambarkan seperti apa wanita salaf dulu. Kami, kata beliau, para wanita di zaman tabi'in, kalau bicara kepada suami kami, itu seperti kalian bicara kepada amir, kepada khalifah, kepada gubernur. Bagaimana orang bicara? Kamu di hadapan gubernur gimana bicaranya? Mungkin dengan nunduk malu begini. Suara pun gak berani di depan. Di atas suaranya Pak Gubernur. Apalagi di depannya Presiden. Dipilih kata-kata yang terbaik. Iya Pak. Saya Pak. Insya Allah ya. Ya. Begini. Karena terhormat. Punya wibawa. Begitu kami, para wanita, para istri salaf, kalau bicara kepada suaminya, layaknya kalian bicara kepada khalifahnya. Dan untuk jadi seperti itu, perempuan perlu dididik. Perlu dibina, dinasehati. Tidak sekonyong-konyong muncul jadi seperti itu. Perlu didikan. Ini putrinya Sa'id bin Musayyib, dididik oleh ayahnya. Seorang imam. Kembali kepada pertanyaanmu, dia berani angkat suara, meninggikan suara di hadapan suaminya, kif bisa seperti itu? Kan pertanyaan kembali kepada dirimu sendiri, kamu apakan suami istrimu selama ini? Bagaimana kamu mendidiknya? Di sisi lain tentu haram bagi wanita durhaka kepada suaminya. Tidak boleh wanita qillatul adab kepada suaminya, bentak-bentak, apalagi dengan suara tinggi, judes dan culas kepada suaminya. Sebagaimana Rasul katakan, seorang perempuan belum teranggap menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Dan suami dia surganya atau nerakanya bagi dia, bagi seorang wanita. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Oleh karena itu penting wanita, para istri selalu diingatkan, selalu dinasehati, ajak dan dorong istrimu untuk semangat mendatangi majelis taklim. Di situ dia dapat ilmu. Di situ dibenahi adab dan akhlaknya dengan ilmu. Hanya dengan itu, tentunya juga kamu nasihati, kamu dudukkan, nasihati. Ya amatallah, wahai hamba Allah, perempuan, takutlah kamu kepada Allah, taqillah, tak boleh anti seperti ini, dosa. Begini, begini, begini, nasihati. Mau'idhah dengan baik sampaikan kepadanya. Doa agar Allah berikan kesolehan pada istrimu. Agar dijadikan solehah. soleh atau solehah adalah seorang yang menunaikan hak-hak Allah dengan baik, dan dia pula menunaikan menjaga hak-hak orang lain, terutama dalam hal ini suaminya. Dia yang solehah. Tipe wanita jannah. Seperti yang Rasulullah katakan. Kalau dia marah atau suaminya marah, dia datangi. Dia letakkan tangannya di atas tangannya. Dan dia katakan, La adhuku ghamsan hatta tardha. Aku gak akan bisa tidur nyenyak. Aku gak akan bisa makan nikmat sebelum engkau ridho kepadaku. Dan sebelum engkau memaafkan aku. Mengaku salah. Membenahi hubungannya dengan suaminya. Begitu wanita kalau soleha. Bukan kemudian pasang badan. Merasa dirinya benar. Dia yang pasang posisi. Nunggu biar suaminya minta maaf pada dirinya. Bukan itu sifat wanita ahlul jannah. Mudah-mudahan Allah berikan kesolehan pada istri-istri kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.